Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Kita akan baca salah satu firqah di dalam Islam ini yang merupakan firqah penyimpang. Yang ke-15 di buku yang kita baca ini adalah Ikhwanul Muslim atau firqahnya namanya Ikhwanul Muslim. Orang-orang yang menisbatkan diri pada firqah ini disebut dengan Ikhwan. Maka sering kita sebut, sering kita dengar sebagai ustaz mengatakan si fulan itu punya pemikiran Ikhwani. Maksudnya ada cabang-cabang pemikiran Ikhwani Muslimin pada diri. Ikhwani Muslimin kalau di Indonesia banyak diadopsi oleh partai. Ya saya sebut sama sejak ada undang-undang ITE, jadi harus terkontrol yang seperti itu. Tapi di zaman dulu belum ada undang-undang seperti ini, para ustaz bebas untuk mengungkapkan dan menyebutkan nama-nama ustaz atau nama-nama partai atau nama-nama organisasi yang punya pemikiran-pemikiran ekonomi sebelum lahir. Karena mereka meyakini mereka di atas kebenaran dan siap untuk dikonfrontasi kalau ingin berdebat dengan orang-orang yang berbeda pemikiran kaum muslim. Kita baca. Jamaah Ikhwan Muslim didirikan oleh Hasan al-Banna di kota Ismailiyah, Mesir pada tahun 1340 Hijriah. Kalau sekarang 1441 berarti kira-kira 95 tahun yang lalu. Ya, 95 tahun yang lalu. Sebagai bentuk firqah atau harakah pergerakan. Dan Hasan al-Banna adalah mursyid pertama jamaah Ikhwanul Muslimin. Hasan al-Banna terbunuh pada tahun 1368 Hijriah. Lalu kepemimpinannya digantikan oleh Hasan al-Huwaini hingga tahun 1393. Setelah itu dipegang oleh Umar al-Nisan, lalu Hamid Abu Nasr, lalu Mustafa Mashhur, lalu Ma'mun Hasan al-Huwaini, lalu Mahdi Akif. Ini profil singkatnya. Kalau Anda ingin mengetahui bagaimana profil lebih lanjut, itu bisa baca kitab-kitab yang para ulama seperti yang ada pada catatan kaki, yaitu Al-Ajwiba Al-Mufidah Al-Askilati Manaji Al-Jadidah. Itu asnya dua kali ya, harus asnya sekali saja. Al-Askilati Manaji Al-Jadidah karya Syekh Shalih bin Fauzan, guru kami. Juga karya Syekh Ahmad bin Yahya Muhammad al-Najmi. Juga karyanya Sa'ad bin Abdul Rahman al-Sa'id. Dan juga speaker di atas kainan Muhammad di atas. Ini saya pakai yang pakai main 1. Yang ini pakai main 2. Kalau iPhone juga semua ya, 1, 2 semua ya. Kalau main 2 kedengaran ya Umar? Umar kedengaran? Coba yang punya istri kan? Ditanya istri. Yang gak punya dosa. Sabar. Ya Allah masuk ya. Yang punya istri di atas, coba tanya istrinya. Oh, Kalau ada yang bilang handphone 2, saya cerita istrinya dua-duanya jadi. Kalau kita lihat catatan kaki nomor 769, maka Ini adalah nukilan-nukilan. Ini adalah rujukan dari nukilan yang kita baca barusan. Rujukannya diantaranya adalah karya Syekh Shalih bin Fauzan, yaitu Al-Ajwiba Al-Mufidah An Asri'ah Manhajil Jadidah. Sampai seterusnya ke bawah ada karya Al-Jama'ah Al-Islamiyah Fi Lawhil Kitab Wa Sunnah Bi Ahlisanatil Ummah karya Syekh Shalih bin Ma'in Al-Hilal. Di Indonesia aliran ini sangat berkembang dan bentuk ikhok-ikhok bersama sebagian ustaz yang misalnya kalau di Indonesia ada dewan pimpinan pusatnya, lalu ada nanti cabang provinsinya, lalu ada nanti untuk kotanya sampai tingkat-tingkat ke bawahnya. Ikhok-ikhok ini dipimpin oleh ustaz-ustaz yang disebut dengan lobby, ya, dan di dalamnya tentu bukan cuma sekadar pembelajaran agama, tetapi membanyakan masa. Makanya kalau ikut gerakan-gerakan seperti ini akan diberikan semacam formulir keanggotaan untuk nanti jamaah yang bisa ditarik bisa membantu mereka dalam pemungutan suara di pemilu. Tujuannya adalah untuk memenangkan dan merebut kekuasaan. Coba tadi sedikit bagaimana. Mohon berjumlah kuat bagi Bang Muhammad dengan Maulana menjadi anugerah Abu Isan Abu Kiki Abu Kiki Abu Kiki Azwar dan lain-lain. Sama sebentar ya. Di atas daripada ngobrol, saya dengan cerita istri berapa kali kan kejadian akhirnya mati di atas. Saya tanya jadi gimana? Ya sibuk ngobrol sendiri-sendiri aja jadinya. Yang daripada ngobrol di atas turun ke bawah. Sudah mas? Di atas kalau tidak turun tidak apa-apa, tapi jangan dibuat. Sampai mana ya? Baik, tadi saya tidak sebutkan partainya, tapi mungkin sebagian dari anda pun tahu. Tapi cukuplah kita mengetahui bagaimana. Atau dari sisi mana kita mengatakan akhirat ini menyimpang, sehingga bisa jadi nanti aku bertemu dengan orang yang mengatakan, oh saya bukan dari partai tersebut, tapi punya pemikiran yang kurang sama. Ya sudah, berarti dia membawa pemikiran ke kami. Kalau di kampus banyak, bahkan hampir setiap promis SMA di Balikpapan ini mereka yang menguasai promisnya. Saya ingat tahun 2014 saya dengan beberapa kawan di sini bikin kajian khususan SMA. Kami bikin kajian namanya KISPA, Kajian Islam Putih Abu-Abu. Awalnya kalau saya tidak salah hitung sekitar ujungnya adalah ilmu makan, lalu hadiah juara satu untuk akhwat dan ikhwan masing-masing umroh. Dan pemenangnya untuk itu satu dari man satu kalau tidak salah, dan untuk ikhwannya yang menang adalah SPM negeri satu. Loh, SMA satu kemana? Jawabannya di tengah jalan ditarik mundur oleh pembina OIS yang memang dari kalangan kaum muslim. Mereka bilang jangan ikut kajian di sana, nanti kaya baca. Jadi yang saya mendapat kalau ini, yang pertama mewajibkan kaum muslim bergabung dengan kaum muslim. Ini disebutkan dalam Jamaat Al-Islamiyah karya Syekh Salim bin Ahmad Al-Hilali. Mungkin kalau sekarang mereka tidak mewajibkan, tapi sekadar mengatakan mari ikut gabung di partai kami lewat ikut-ikut yang tadi saya bilang dibimbing oleh seorang murabi. Beda-beda ranting, kecamatan, maka murabinya pun beda-beda. Saya pernah ketemu dengan kawan di PPR 1 dulu tahun 2008. Dia datang kembali, dia mengira saya juga ikut muslim. Terus dia nanya, kita kalau ikut di mana? Saya bilang, kok saya nggak ikut-ikut. Nanti ikut. Iya. Oh, dari mana asalnya? Saya dari Jawa mana? Saya sudah lupa. Dia bilang, saya mau ditunjukkan di mana yang ikut yang ranting anu, karena saya dikasih surat suruh kita kalau kita ke sini suruh kembali ke dalam ikut ranting sebelah kanan. Jadi kan ada kaderisasi. Yang kedua, lebih mengendahulukan akal daripada wahyu dan menganggap akal itu suci. Meskipun di zaman ini mungkin mereka mengatakan tidak demikian, karena mungkin mereka juga menyadari ternyata dakwah sunnah, dakwah yang punya pegangan Al-Quran dan sunnah ternyata lebih diterima di kalangan masyarakat. Sehingga kalau ingin berdakwah yang juga bisa diterima masyarakat, sepertinya Al-Quran sunnah juga harus dimunculkan dalam kajian-kajian. Meskipun nanti kalau dalam lingkup-lingkup khusus baru keluar prinsip-prinsip atau pemikiran yang pasti. Maka yang nomor 2 ini saya anggap ini mungkin tidak relevan kalau zaman sekarang. Nomor 3, sumber talaki atau mengambil ilmu yang mereka adalah akal. Dan ini apa kepada sebagian pendapat kalau di zaman sekarang ustaz-ustaznya, ustaz-ustaz kaum muslimin yang bergabung dalam sebagian partai tadi, mereka jauh lebih mendapatkan pendalian dan akal ketimbang wahyu atau ketimbang Al-Quran dan sunnah. Maka saya di beberapa tempat punya kajian, yang kajian ini kebetulan diselang-seling dibuat sparring itu dengan Ustaz kawan muslimin. Tidak maksudnya kalau kajian ini kan salah ya. Soalnya ada dunia Ustaz sparring kan, Ustaz sparringnya namun Ustaz sparring. Jadi sih ikut-ikut aja. Sparring itu benar ya? Aduh. Boleh jawab? Partner sama juga. Jadi ya saya bagian-bagian jadwalnya dengan Ustaz tersebut. Yang kadang-kadang pendapat saya minggu ini nanti ditabrakan dengan Ustaz yang minggu depannya dari kalangan kolam sini. Saya punya kajian di BB ibu-ibu itu soal ketika ada pertanyaan, kita mau tanya sebenarnya KPI itu boleh atau tidak sih? Kenapa ibu-ibu? Ya soalnya waktu minggu 5 kemarin Ustaz Fulan yang dari kalangan KPI ini bilang sebenarnya KPI itu boleh. Terus nanti di tempat yang lain seperti di kompleks sebelah ditanyakan Ustaz sebenarnya mau tanya sebenarnya bid'ah hasanah itu ada nggak? Setelah saya jawab, saya ceritanya ini apa cuman ya ada ustadz yang mengatakan yang maksudnya yang sparring dengan saya sparring lagi dan kalau bahasanya orang kasih itu back to back ya back to back ya. Jadi ada banyak fakta-fakta yang salah dan menyimpang dengan alasan akal. Contoh yang dulu saya sering dapatkan, karena terus terang saya dulu di kampus semester 3 sampai semester 6 itu saya ngajinya di Ikhwan Muslim. Ustaz-ustaz yang saya tiba ilmunya dulu banyak pendapat-pendapat, misalnya berboncengan dengan sepupu yang bukan mahram itu boleh selama tidak pegangan. Susah itu ya. Terus ada katanya ketika ditanya tentang bersalaman dengan wanita yang bukan mahram, maka jawabannya boleh asalkan tidak dengannya adalah wajah-wajah yang ngebom. Kemudian yang punya pandangan bahwa negeri ini negeri tauhid karena tidak berhukum dengan hukum syariat Islam, bahwa pemimpin negeri ini adalah pemimpin kafir dan semacamnya, ini aslinya adalah mungkin kaum muslimin pecahan dua. Karena pecahan satu itu lebih mengikuti pemikiran asal agama pendirinya. Kemudian yang pecahan yang satunya lagi itu lebih memilih pendapat Sayyid Qutb, yang Sayyid Qutb ini hanyalah penerus. Lalu pecah dengan dua model. Ciri-ciri ustaz-ustaz ikhwan muslimin adalah salah satu rujukannya adalah kitab-kitab Sayyid Qutb. Seperti tafsir fi Zilalul Quran. Ini termasuk di antara tafsir kalau di kita Ibnu Katsir atau Sa'di, di tafsir mereka adalah tafsir fi Zilalul Quran karya Sayyid Qutb. Dan Sayyid Qutb ini disebutkan oleh tokoh-tokoh ikhwan muslimin sendiri sebagai tokoh terorisme dini. Yang menamakan ini adalah dari kalangan kaum muslimin versi pecahan satunya ini. Yang ke-7 adanya bai'at dari ikhwan muslimin dan 10 rukunnya. Hanya saja mungkin zaman sekarang lebih relevan kalau di Indonesia adanya kartu keanggotaan atau keanggotaan dan ikut di dalamnya riqaq. Dan kadang-kadang kalau ingin menikah harus bertanya dulu kepada murabbinya. Murabbinya yang akan menentukan kamu nikahnya sama siapa, supaya nanti kata mereka sekufu, yaitu sama-sama iman, supaya nanti sama-sama bisa kalau ngobrol bareng tak pecah. Ke-8 ikut dalam parlemen dan ikut pula memeriahkan panggung demokrasi. Makanya daerah kalau di zaman sekarang mereka ikut pemilu dakwah tapi ikut demokrasi. Yang di zaman dahulu tidak ada, baru saya temukan itu di 2009. Dulu-dulu tidak ada. Yaitu ikutnya akhwat-akhwat ikhwan muslimin ini dalam pemilihan. Dulu-dulu waktu saya zaman awal-awal belajar, masih ketemu saya pemilu 2004. Di pemilu 2004, sebatas yang saya tahu, di Jogja, ustaz-ustaz kami tidak ada istrinya ikut jadi caleg juga. Waktu saya sudah lulus kuliah, kemudian saya pulang ke Balikpapan, pemilu 2009, saya temukan ternyata ustazah-ustazah di Balikpapan ini yang dari kalangan ikhwan muslimin ikut juga jadi calegnya. Nah, ciri-cirinya biasanya layarnya warna kuning, lengannya warna putih, atau jilbab warna hitam. Dan ustazah-ustazah. Yang kalau kita bisa berargumen dengan mereka, tapi ini agak susah argumennya. Bayangkan kalau di zaman Nabi, bila ada sahabat Nabi yang mau ketemu dengan istri-istri Nabi, maka harus dari balik hijab. Harus dari balik hijab. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalian para sahabat mau minta sesuatu kepada istri Nabi, maka mintalah dari balik hijab. Saya tanya itu pasti tahu. Kalau Nabi sudah wafat, bolehkah jandanya Nabi dinikahi oleh sahabat ini? Tidak boleh. Kenapa? Karena mereka adalah ummahatul mukminin, ibu-ibunya orang mukmin. Antum melihat ada syariat janda-janda Nabi tidak boleh dinikahi oleh pasangan Nabi. Tapi meskipun demikian, kalau mau ketemu mereka tetap wajib dari beli hijab. Nah, misalnya di zaman sekarang, ekonomi sendiri suka memanfaatkan wajah di foto. Ustaz-ustaz ekonomi ini banyak yang suka foto sama istrinya lebih banyak. Ya, begitu juga jadi cantik, kemudian dibuat tentunya baju usah. Lalu setiap orang bisa melihat wajah wanita. Ini wanita di kalangan muslim yang kalau dia hidup di zaman Nabi atau istri-istri Nabi ada zaman sekarang pasti dihambur. Pasti dinasihati. Sini kalian sini. Kami zaman dahulu kalau ada sahabat mau ketemu kami di berhijab, padahal kami tidak mungkin menikah sama mereka. Kenapa kalian mau memajang foto kalian bersama-sama lalu dilihat oleh setiap laki-laki yang bukan mahram kalian? Dan suami-suaminya mengizinkan. Dan suami-suaminya bekerja bisa jadi bertanding sama istri. Ya, karena kan satu partai itu bisa dapat 10 kandidat ya. Nah, kemudian yang ke-9, ikhwan muslim itu mengadakan upaya takrib atau mendekatkan antara Syiah dengan Sunnah. Bahkan apabila ikhwan muslim ini aslinya visi utama awalnya adalah memang mempersaudarakan Sunni dengan Syiah. Makanya waktu tahun 79 Khomeini menang, maka orang-orang Khomeini muslim ramai-ramai datang ke Teheran memberikan selamat kepada Khomeini. Yang sebenarnya Khomeini itu adalah orang Syiah yang sangat membenci bahkan mengkafirkan kaum muslim. Tapi memang karena kebodohan, tidak belajar manhajiyah dan akidah yang benar, maka mereka datang untuk memberikan selamat. Baru setelah itu belakangan menyadari bahwa si pemenang ini adalah orang-orang yang setelahnya akan menyembelih orang-orang kaum muslim di Iran. Sebagaimana ini dilakukan juga oleh tokoh ikhwan muslim zaman sekarang, yaitu Yusuf Qurtubi. Masih hidup. Semoga Allah memberinya hidayah. Dia tinggal di kota sekarang dan pernah memfatwakan temenan dengan atau ibaratnya intinya saudara dengan namanya Hizbullah. Saya mau bilang Hizbullah tapi mereka bukan Hizbullah. Hizbul Syiah. Jadi baru belakangan setelah menyadari baru kemudian bikin klarifikasi. Masih ada klarifikasinya di itu banyak. Yusuf Qurtubi mengatakan ulama-ulama Saudi mereka lebih fakih, lebih paham daripada saya, karena saya pernah memfatwakan tanpa sepengetahuan saya tentang Hasan Nasrullah atau Hizbullah di Lebanon. Belakangan saya belum tahu. Ya, intinya mereka adalah musuh dalam sejarah. Kurang lebih kalimatnya ini. Kemudian yang ke-10, menerima orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan syirik akbar untuk masuk dalam anggota mereka. Zaman sekarang ini sangat relevan, karena partai yang kita maksud ini, mereka memang punya prinsip nasionalisme sejak pendapatan Islam itu tadi, di mana mereka membuka orang Nasrani bisa untuk masuk ke dalam partai mereka dan jadi calegnya. Bahkan orang Hindu juga bisa. Maka salah satu mantan presidennya mengatakan, caleg kami adalah mana yang paling besar masanya dalam hitungan konstituen di masing-masing daerah. Kalau di Papua, maka kita bisa jadi angkat caleg dari kalangan Nasrani. Kalau di Bali, kita angkat yang Hindu. Dan itu nyata. Kalau saya ingin sebutkan namanya, partai. Di mana caleg mereka? Dari kalangan orang kafir pun banyak. Sejak membuka diri menjadi partai nasional sekali. Padahal Allah mengatakan wala tarqamu kalyahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela sampai kalian ikut ke dalam agama mereka. Di dalam Islam boleh kalau antum mau jual beli sebatas simbiosis mutualisme yang putus. Antum jual dia beli, atau dia jual antum beli, selesai. Tapi untuk tolong menolong seterusnya dan untuk perpolitikan, kemudian salah satu dari kita harus jadi pemimpin, maka kita bilang bahwa di dalam Islam haram hukumnya mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Dan caleg itu bahkan dari kepemimpinan dalam partai. Ke-11, meremehkan tauhid ibadah dan tidak menjadikannya sebagai asas bertindak dalam dakwah. Meskipun mungkin di zaman sekarang mereka sudah mulai merambah ke arah tauhid, meskipun ke arah tauhid tidak menghilangkan kesesatan mereka dalam sisi-sisi. Yang ke-12, membolehkan tawassul yang merupakan jalan menuju syirik serta menganggapnya sebagai cabang permasalahan agama yang tidak terlalu penting. Saya katakan ini termasuk di antara prinsip-prinsip yang relevan di zaman sekarang. Tahun 2012 ini yang saya ingat sekali, karena waktu itu saya masih ada di Arab Saudi. Bila saya juga tidak salah hitung dari absen-absen yang pernah ada, teman-teman saya kampus yang dari Indonesia ada kurang lebih 110 orang. Dominasinya adalah ikhwan muslim. Kemudian waktu itu mereka munas dan diangkatlah seseorang namanya Fulan, dijadikan presiden partai ini. Apa agenda awalnya setelah terangkat jadi presiden? Datang ke makam wali Fulan di sekitar Jawa Tengah atau Jawa Barat. Lalu kemudian kita pilih, karena dulu ada WA, dulu kita pakainya mailing list, dulu kan ada mailing list yang sama mailing list Google. Nah kita pakai mailing list yang Yahoo Google, jadi salah satu dari itu. Kita punya mailing list yang 110 orang ini. Kemudian ketika naik presidennya, tercepret oleh wartawan, dia datang ke kuburannya wali yang dianggap wali, kemudian mengatakan ini seperti ini. Lalu kemudian kita kritik di hadapan mereka di milis ini. Kaum muslimin di Indonesia menganggap kegiatan ini adalah kegiatan tabarruk dan tawassul kepada orang-orang yang ini merupakan syirik. Tapi presiden kalian setelah naik besoknya pergi ke kuburan-kuburan ini. Kemudian secara berturut-turut, yaitu kejadian di tadi di Jawa Barat, salah satu ustadznya mau jadi gubernur, kebetulan setelah terseleksi tersisa hanya dua calon, lawannya adalah perempuan, yaitu Oneng. Kemudian terjebak sama. Setelah itu bikin di salah satu lapangan di Jawa Barat, bikin Gangnam Style bersama. Itu terlanjur itu. Tapi tahu itu kan? Karena itu dulu viral. Meskipun kita tidak pernah nonton videonya, tapi kita jadi tahu karena dipraktikkan oleh mereka. Di kolom, akhwat-akhwat berjumpa panjang, sebelah sini ikhwan, kemudian silat kan? Ikhwan, sini ikhwan. Terus culik bareng dan menangis. Siapa yang hadir? Ustaz. Siapa yang hadir? Ikhwan-ikhwan. Saya masih ingat foto ini. Terus saya ambil foto itu, saya taruh di milis saya, di milis yang banyak orang ikhwan muslimnya. Lalu saya beri subjek generasi rusak. Dan dibaca oleh mereka, generasi rusak. Karena terjebak ikhwan akhwat joget bareng dan kangen pakai mereka. Dan sejak hari itu saya di kampus justru punya izah justru apa ya, wibawa. Maksud mereka itu untuk meredam saya, karena setiap saya dapat ada sesuatu yang aneh seperti salaman Ustaz ikhwan muslimin salaman sama lawan. Begini ya, saya cerai, kata saya ambil kotanya, saya taruh di Inggris untuk memperlihatkan keburukan mereka. Dapat kemudian yang bisa ekonomi sekali barang, tak taruh lagi, tak kasih caption generasi pusat. Sejak saat itu, di restoran kampus, kalau kami lagi duduk, ini ada sudut yang di situ, sudut di Indonesia. Kalau saya duduk, dulunya saya dijauhi. Berikutnya, saya justru didekati. Gimana saat kamu ada saat? Supaya saya, kayaknya ada yang padam. Gimana saat? Kalau dulu-dulu, yang mereka sedang melakukan pemanasaran itu disingkir. Belakangan setelah saya lakukan manuver-manuver seperti itu, mereka jadi agak takut. Dan lalu saya menyebut, gimana saya kabar saya, bapak? Ya saya balasnya dengan senyuman, dengan basa-basi juga, tapi tidak menunjukkan langkah saya untuk terus menggempur mereka dengan kesesatan mereka yang memang tersebar di negeri. Terus terang, saya pergi ke tahun. Dua tahun pertama saya tidak bisa ngapa-ngapain. Mau posting pertama kucing kot, dibalas dengan racing bapak saya. Hari gini, orang sudah kebulan, masih posting di blog. Saya posting tentang hukum tidak bolehnya isbal. Alah, misalnya isbal aja. Orang sudah kebulan, masih mikirin soal isbal. Lalu kemudian mereka sering menghina ulama yang bermakna salah, seperti menghina Syekh Ibas, menghina Syekh Al-Bani, dan seterusnya. Dua tahun kami sayang ini karena tidak bisa apa-apa, karena memang mereka mayoritas. Setelah masa-masa begini, 2012 yang ada Gubernur Jabar dan lain-lain tadi, termasuk yang pergi ke kuburan wali digempur dengan berita-berita seperti itu, mereka akhirnya takut juga dan akhirnya mulai memberi kami ruang. Tapi justru dengan memberi ruang, semakin takut juga. Allah. 19 menghadiri dan membuat perayaan kita. Mungkin kalau membuat mereka tidak, tapi kalau menghadiri, ya. Bahkan mau menjadi pembicara-pembicaranya. Ada peringatan yang dikenal di dalam akidah dan sunnah sebagai peringatan bid'ah. Mereka jadi ustaz pengisinya mau. Biasanya alasannya, alasan kasihnya adalah ini bid'ah tapi bid'ah asalah. Ada lagi alasan kekinian, dan ini agak sulit untuk dibantah, kecuali kalau kita cerna dengan pencernaan yang baik. Bagian ini adalah memanfaatkan momen. Momen 27 Rajab, misalnya 12 Rabiul Awal, apa itu? Momen tadi, 1 Muharram. Ini adalah memanfaatkan momen. Mumpung orang datang, makanya kita ngisi kajian. Sebagaimana kalau kita ceramah tarawih, kalau ceramah tarawih itu memanfaatkan momen. Bukankah ustaz-ustaz bermana salaf yang mengatakan peringatan-peringatan itu adalah bid'ah, mereka juga ngisi ceramah tarawih? Kan sama, mumpung orang lagi ngumpul. Ya. Berarti tidak bisa dibilang bid'ah dong. Ini kan memanfaatkan momen. Kalian tahu bagaimana cara membantahnya? Sedikit aja. Kalau ceramah terawih, ada atau tidak ceramahnya, terawih tetap berjalan. Tapi kalau yang perayaan-perayaan kayak gitu, justru yang dicari memang ceramah. Ya. Cara membantahnya adalah, kalau ceramah terawih, ustaznya ada datang, tidak apa-apa. Terawihnya, bukan juga tetap jalan. Berjalan. Itu namanya memanfaatkan momen. Apa itu ceramahnya ada nggak ada? Ini tetap jalan. Sedangkan peringatan Maulid Nabi, kalau ustaz ceramahnya nggak datang bagaimana? Bukan, itu kan? Itu namanya bukan memanfaatkan momen, tetapi itu adalah itu intinya. Itu intinya sih. 14 mereka di kalangan muslim ini memusuhi ahli tauhid saat ini. Tapi simpatik sama ini dari kaum musyrikin. Saya kira kalau kaum musyrikin bisa jadi, karena kalau di partainya orang musyrik lagi kafir, jadi cari. Apakah mereka mengusul ahli tauhid? Bahkan orang-orang yang bermain salah adalah musuh utama ekonomi muslim, karena ekonomi muslim punya kunci atau kartu khas yang kartu khas itu dipegang oleh ustaz-ustaz bermana salah. Maka kalau seandainya ada kajian ustaz-ustaz kita kemudian diberhentikan oleh mereka, tidak perlu terbiar. Kalau kajian saya sudah banyak diberhentikan. Siapa yang memprovokasinya? Jawabannya ya di antara mereka. Seperti kajian saya di sebetulnya kasihnya di belakang total Jalan Minyak, Baitul Mubarak. Itu dulu saya ngisi di sana kami setiap bulan. Sparring sama Ustaz Abdul Rahman. Private partner sama Ustaz Abdul Rahman. Terus kajian saya itu berhenti kan. Ikon-ikon kita yang kerja di total kemudian mempertanyakan. Datang langsung kepada pengurus yang dari kami kolonus ini ditanyakan, kenapa kok diberhentikan? Apa masalahnya? Ya karena Ustaz ini suka menyinggung jamaah-jamaah. Seperti mana nih? Suka menyindir-nyindir jamaah. Loh, nyindirnya di mana? Coba mana buktinya? Karena selama ngisi kajian di total, kajiannya adalah tentang muamalah, tentang jual beli, riba. Enggak ada hubungannya sama jamaah. Yang urusannya di luar kok dibawa-bawa ke sini. Nah, kemudian dilaporkan ke saya bilang, udah Pak, enggak usah terlalu di usah terlalu diperjuangkan, masih banyak yang mau ngaji. Udah apa-apa, pertanyaan Ustaz Rahman, jadwal saya minta gantikan Ustaz Nadi. Karena mau dibikin debat juga, percuma. Karena mereka itu mencari-cari kesalahan, yang meskipun kesalahannya gak terjadi di masjid tempat mengisi. Ya, di tempat-tempat yang lain, kemudian di bawah. Termasuk juga di masjid sebelah. anak tua dalam diri kita. Soalnya siapa tahu mereka, saya tahu di antara mereka ada yang suka mengikuti kajian saya untuk dicari-cari tergelincirnya pas kepleset ngomong nama dan inisialnya, itu kesempatan. Tapi kalau untuk ahli kita difasilitasi. Saya pernah diceritakan ikhwan yang tinggal di sekitar Batam. Ini kecil pertanyaan ceritanya. Ya karena itu wakil. Okay. Biar itu betul-betul memahami dengan karya kita. Contohnya, ahli ikhwan yang tinggal di sekitar Batam. Pernah secara tidak apa ya, secara inosen mengajukan di grupnya masjid Semen pertama. Yang diajukan adalah bagaimana kalau kapan-kapan mengundang Ustaz Syafiq Rizal Salaman. Maka dibilang jangan, nanti di sini masuk pemahaman baru. Padahal pemahaman Ustaz Syafiq itu pemahaman lama. Kan salah kok. Dibilang pemahaman baru. Dan boleh nanti Syafiq Reza Basalam masuk sini asalkan fulan-fulan masuk di Nasari, disebut Taman Nasari. Kalau di sini sudah mau terima tokoh-tokoh mereka, baru kita boleh tiga pertanyaan. Nah, jadi kalau ahli bid'ah di fasilitas. Contohnya adalah ahli bid'ah Indonesia yang pernah mengatakan bahwa Nabi Adam punya di Aceh. Dan Hawa punya di Jeddah. Ketemunya di Mekah. Sambil berteriak, "Aduh." Ini saya nggak main-main. Itu kalau mau cari jadi di kawan-kawan di sini. Maka saya katakan di Suriah, di Mesir, ini isi kepalanya itu kepala ekonomi Mesir. Perbuatan pemberontakan dan kehancuran negeri-negeri seperti di Aljazair itu nanti dibaca kitabnya Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadan, bagaimana dahulu ekonomi Mesir memperbuatkan politik di Aljazair. Begitu juga di Tunisia tahun 2010 atau 2009 tahun, yang dari 2000 dari Tunisia inilah kemudian mereka sampai ke Suriah, Mesir, Yaman dan sebagainya. Mereka suka memanfaatkan kesalahan pemerintah untuk dikorbankan pemberontakan. Kenapa? Suka memperbanyak nasib. Makanya kalau kajian-kajian ini suka membentuk grup nasib. Nanti di SMA saya dulu anggota. Ini SMA 1 kita bikin grup nasib yang melatih kita ustaz-ustaz dari kolom muslimin. Dilatih kemudian diajarin nasib-nasib, diberikan kaset-kaset yang ada bau-bau misalnya nasib tentang Palestina, kemudian nasib tentang nanti pasti tahu nama Kotor, Nada, Rehan dan lain-lain. Itu adalah dulu hafalan kami. Memperbanyak pementasan drama atas dasar kebohongan, pemalsuan, memalukan pribadi seseorang secara dosa, dusta, zalim dan aniaya. Kemudian para pemimpin mereka berakidah asyariyah, yaitu akidah ta'wil. Dan ini nyata. Ya, ikut kita yang ikut kajian, ikut tahsin-tahsin di masjid sebelah. Ada yang saya tanya, antum kalau ikut tahsin di masjid sebelah, apa tidak dipengaruhi dengan pemikiran mereka, mas? Kata mas itu, kalau yang level-level bawah kayaknya tidak usah, karena yang level bawah pengajarnya juga yang dulunya adalah ikhwan luar. Tapi kita kalau sudah di atas, nah yang mampu adalah ustadznya langsung. Nah disitulah kemudian ada sering pemahaman-pemahaman di Allah tidak bersama di atas arsy itu dimunculkan. Sampai di sini diskusi masalah ini. Ke-18, membolehkan demonstrasi. Maka siapa yang, kalau anda tahu ustaz-ustaz yang ada pemikiran ikhwan muslimin, salah satunya adalah ustaz yang suka ikut 5. Kemudian yang ke-19, mereka tidak merasa butuh kepada para ulama sunnah dan memberi gelar-gelar yang buruk kepada mereka. Nanti contoh yang ke-19 ini adalah di nomor 16, yaitu akidah sumuriyah. Pemahaman, namanya pemahaman sumuriyah. Perlu kita ketahui di bagian bawah, paling akhir, ikhwan muslimin itu pecah. Ada versi sumuriyah yang warnanya adalah warna kendi, yaitu Hasan al-Banna. Dan ada ikhwan muslimin qutbiyah, yaitu yang mengikut kepada pemahaman Sayyid Qutb. Nanti yang tadi saya bilang pemahaman sumuriyah ini larinya ke arah ormas, partai dan lain-lain. Ya. Kemudian sumuriyah ini juga berkembang di Balikpapan pun ada. Teman-teman Regensi pasti tahu hasilnya. Teman-teman Pasar Baru pasti tahu siapa ustadznya di daerah Pasar Baru. Kemudian untuk kemudian ini adalah yang nanti arah-arahnya kalau di Indonesia terbawa. Kalaupun dia tidak menyetujui tentang pembohongan, tapi dia menyetujui pengkafiran pemerintah Indonesia. Allah Alam. Sedikit-sedikit. Kenapa Hasan al-Banna dibawakan oleh Muhammad? Jawabannya, Hasan al-Banna meskipun punya pemikiran menyimpang, dia muslim. Kemudian muslim, maka didoakan semoga Allah mengampuninya dengan dapat tauhidullah. Semua, meskipun ada tokoh menyimpang, kalau kita masih meyakini keislamannya, dia belum jatuh ke dalam taraf ke syirik besar atau kufur besar atau menyimpang besar, kita diperintahkan untuk mendoakan semoga dia diampuni oleh Allah. Apakah himpunan anu-anu Islam itu termasuk haram kan? Iya. Bagaimana jadi anggotanya? Jangan. Senin depan saya mau BK. Dan besok ada doa bersama di aula sekolah. Apa hukumnya? Kalau antum memang enggak diwajibkan, enggak usah. Tapi kalau di absen, enggak usah. Antum ke WC kan ngapain? WC yang gimana gua main, tapi doang kebetulan ya yang itu jongkok aja meski tidak berubah. Ustaz mohon doa